Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang dengan semua itu kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang terbesar setelah Islam dan iman adalah nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat bermusyawarah, berkawan dengan orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Umari rahimahullah taala beliau berkata, التمسك بالحق نعمة ومصاحبة أهله نعمة. Berpegang teguh dengan sunnah adalah atau berpegang teguh dengan al-haq adalah nikmat. Dan berkawan dengan orang-orang yang berada di atas al-haq adalah nikmat. Wa in kana indahum nafsun fa inda ghairihi min dhalika wa akthar. Kalaupun ada kekurangan pada diri mereka, orang-orang yang berada di atas sunnah tersebut, di atas al-haq, maka kekurangan yang ada pada selain orang-orang yang berada di atas al-haq itu lebih banyak lagi. Sehingga warahmatullahi bersyukur atas nikmat al-Islam dan nikmat di atas sunnah dan nikmat yang sahabat berkawan berteman dengan ahlul haq dan ahlu sunnah. Kita bersabar atas kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, sebagaimana teman kita bersabar atas kekurangan yang ada pada diri kita. Para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hak yang kedua dari hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Syekh telah menjelaskan kepada kita adab-adabnya, hak-haknya, dan apa yang perlu untuk kita sampaikan ketika berkunjung kepada orang yang sakit tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, namun di sana ada al-unsu, menghiburnya, di sana ada memberikan ilmu kepadanya, penjelasan-penjelasan agama, bagaimana dia taharah bersuci, bagaimana dia sholat. Karena orang yang sakit tersebut butuh kepada ilmu. Kemudian hak yang berikutnya, yang ketiga, adalah ittiba'ul janaizi wa tasyi'uha, mengiringi jenazah dan mentasyi'nya. Mengiringi jenazah, jenazah seorang muslim ketika dia meninggal, dan mentasyi'nya. Kita juga telah menyebutkan keutamaan mengikuti jenazah, mengiringi jenazah. Kita telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa menyaksikan jenazah hingga dia disolatkan, dia mendapatkan qirat. Satu qirat. Dan barang siapa menyaksikan hingga dikubur, hingga dikuburkan, falahu qiraton, maka dia mendapatkan dua qirat. Dua qirat, yakni seperti dua gunung yang besar. Dalam sebuah riwayat, asgharuhuma mithlu Uhudin, yang terkecil dari qirat tersebut, yang terkecil itu seperti gunung Uhud. Yang paling kecilnya adalah seperti gunung Uhud. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam dipenuhi dengan keutamaan-keutamaan yang besar, pahala-pahala yang banyak. Tinggal kita bagaimana mengambil dan meraih pahala tersebut. Walamma balagha Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma hadzal hadis, ketika hadis ini sampai kepada Abdullah bin Umar, ketika hadis ini, ini hadis barang siapa mengikuti menyaksikan jenazah hingga disolatkan, dia mendapatkan qirat, satu qirat. Barang siapa menyaksikan sampai dikubur, mendapatkan dua qirat, dan qirat tersebut seperti dua gunung yang besar. Ketika sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hadis ini, beliau mengatakan, laqad faradna fi qararit katsirah, sungguh kita telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang sangat banyak. Sungguh kita telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang sangat banyak. Ini gunung-gunung yang besar, yang sangat banyak tersebut, kita telah menyia-nyiakannya. Thumma sara ba'da dzalika la yara janazatan illa tabi'aha. Kemudian setelah mendengar hadis ini, tidaklah dia mengetahui ada orang yang meninggal melainkan beliau rahimahullahu taala mengiringi jenazah orang yang meninggal tersebut. Inilah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mengamalkan sunnah. Ketika telah sampai kepada mereka sebuah sunnah Rasulullah, maka mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Lianna hadhihi ghanimah, dikarenakan ini adalah ghanimah. Ghanimah. Ghanimah an yahsul al-insan mithla al-jabalain al-azimain fi amalin yasir. Ghanimah. Harta yang mulia hanya dengan amal yang kecil, amal yang ringan. Kita datang ke tempat orang yang meninggal, kita menyolatinya, kemudian kita ikut menguburkannya, amalun yasir, namun mendapatkan pahala yang besar seperti dua gunung yang besar tersebut. Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan, wa hadzal ajru mata yalqahu, pahala-pahala ini yang didapat oleh orang yang melakukan tersebut, mata yalqahu, kapan dia akan melihatnya, kapan dia akan menjumpainya, kapan dia akan menemuinya pahala ini. Yalqahu fi yaumin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi, kata beliau, dia akan menyaksikan, akan melihat pahala yang telah dia kumpulkan tersebut pada hari yang dia sangat butuh kepada pahala tersebut. Jadi maksud beliau, ketika di dunia kita tidak melihatnya, barangkali inilah yang membuat manusia banyak menyepelekannya karena tidak melihatnya. Namun kata Syekh, kita akan menyaksikannya, kita akan melihatnya pada hari yang di situ kita sangat butuh kepada pahala. Pada hari yang ketika itu tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada kekayaan, tidak ada kerabat, tidak ada istri dan keluarga yang bisa memberi manfaat kecuali hanya satu ketika itu, yaitu al-amalus salih, amal salih. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini amalan yang agung, amalan yang agung, amalan yang besar. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan, wa yanbaghi liman ittaba'al janazata an yakuna khashian. Dan hendaknya seorang yang mengiringi jenazah itu, an yakuna khashian, dia mengiringinya dengan penuh kekhusyuan. Dia mengiringinya dengan penuh kekhusyuan. Mufakkiran fi ma'alihi, dan mentafakkuri, memikirkan fi ma'alihi, memikirkan akhir dari perjalanan hidupnya. Ketika mengiringi jenazah, dia khusyuk, karena memang itulah keadaannya. Dia mengiringi jenazah yang telah mendahuluinya. Dia memikirkan bagaimana nanti akhir dari kehidupannya. Yaqulu li nafsihi, dia berkata kepada dirinya, ya nafsi, wahai jiwaku, anta ma'aluka kama'ali hadzal ladzi fawqa a'naqina. Dia berkata kepada dirinya sendiri, wahai jiwaku, kamu nanti akhir hidupmu akan seperti orang yang berada di atas pundakmu ini. Orang yang sedang diangkat, orang yang sedang dibawa. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang sepantasnya untuk dilakukan oleh orang yang melayat jenazah, mengiringi jenazah. Sehingga kata beliau, oleh karena itu sebagian ulama berkata, yukrahu lil insan al-mutabi' lil janazah an yatahaddatha fi syai'in min umuri dunya. Dibenci, tidak disukai orang yang mengikuti jenazah itu untuk membicarakan permasalahan-permasalahan duniawi. Karena memang secara tempat, secara keadaan dan kesempatan itu tidak pas. Dia sedang melayat jenazah, dia sedang memanggul atau membawa jenazah, atau dia sedang mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, tapi yang dibicarakan perkara-perkara dunia, tentang pekerjaannya, tentang bisnisnya, atau hal-hal yang lain. Au an yatabassama wa yadhhak, atau dibenci pula bagi dia untuk tertawa, tersenyum, seperti tidak menampakkan kesedihan atau kekhusyuannya, memikirkan keadaannya, akhir daripada perjalanan hidupnya. Ini nasihat bagi kita pula para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita melihat kita sedang mengiringi jenazah atau sedang menunggu jenazah itu dikuburkan, kita bercerita dalam keadaan kita tertawa, bahagia. Padahal kondisinya, keadaannya tidak seperti itu. Harusnya kita berpikir bagaimana nanti keadaan kita, bagaimana nanti akhir hidup kita. Sehingga inilah kesempatan bagi kita untuk bertafakkur tentang keadaan ini, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Wa kadzalika aidan idza wasalta ila al-maqbarah, kata Syekh. Demikian pula jika kamu telah sampai di pekuburan, wa jazalta tantadhiru dafnaha, dan kamu duduk menunggu jenazah itu dikuburkan. Biasa kita sampai kemudian kita menunggu jenazah itu dikuburkan. Fayan bagi antufakira fi ma'alika, kamu menunggu, duduk menunggu dikuburkan jenazah tersebut, maka sepantasnya bagimu juga untuk berfikir tentang perjalanan hidupmu, akhir perjalanan hidupmu, tempat kembalimu. Ini kita berbicara kepada diri kita sendiri, bagaimana nanti ketika kita meninggal, bagaimana ketika dikubur, di alam kubur. Tentunya tafakkur yang membuahkan amalan, yang membuahkan hasil dari itu semua. Yang dengan itu kita akan lebih bersemangat lagi untuk mengumpulkan bekal kita untuk berjumpa dengan hari tersebut yang pasti, cepat atau lambat kita akan menjumpainya, semua kita. Wa idza kana haulaka unasun, dan jika ada di sekelilingmu orang-orang yang juga menunggu jenazah tersebut dikuburkan, maka kamu bisa bercerita kepada mereka, saling menasihati tentang perkara akhirat. Bisa bercerita kepada mereka dan menasihati mereka tentang perkara akhirat. Bagaimana perjalanan ruh itu ketika mereka meninggal dunia. Alam kubur itu hanya pintu pertama untuk memasuki negeri akhirat. Tidak seperti yang dikatakan oleh banyak orang, tempat peristirahatan terakhir. Itu bukan peristirahatan terakhir. Bagaimana kita tahu dia beristirahat? Alam kubur bisa jadi itu adalah sebuah tempat yang di situ dia mendapatkan nikmat, dia bisa beristirahat. Tapi bisa juga tempat untuk seorang diazab. Dan juga bukan tempat terakhir, bukan tempat persinggahan terakhir. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa alam kubur itu hanya tempat seseorang berziarah saja, berkunjung saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyak terhadap dunia ini, bermegah-megah, berbanyak-banyak, hatta hingga zurtum, kalian menziarahi, mengunjungi al-maqabir, kuburan-kuburan. Sehingga alam kubur itu hanya tempat pertama bagi seorang untuk berjalan ke negeri akhirat, bukan peristirahatan terakhir. Justru itulah langkah awal seorang akan masuk kepada negeri akhirat. Jika seorang di alam kubur tersebut dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka nasib dia ke depannya akan jauh lebih mudah. Tetapi jika seorang dipersulit keadaannya di negeri akhirat, di alam kubur, maka pada kehidupannya setelahnya, di alam berikutnya, dia akan lebih mendapatkan kesulitan lagi. Sehingga al-qabr itu, al-maut, kematian, dan alam kubur itu adalah babun, sebuah pintu yang akan dia masuki. Sehingga yang muskilahnya adalah bukan kita mati, kita masuk kubur atau tidak. Yang menjadi muskilah, yang menjadi permasalahan itu adalah apa yang akan dihadapi setelah kematian tersebut. Sehingga harus benar-benar dipersiapkan perbekalan kita menuju alam tersebut. Alam yang sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali, tidak terhitung dengan waktu. Berbeda dengan alam dunia. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di waktu-waktu seperti itu, ketika kita mengunjungi atau ketika kita mengiringi jenazah, kita akan menunggu jenazah dikuburkan, benar-benar waktu yang tepat bagi kita untuk menasihati diri kita sendiri dengan kematian. Oleh karena itu para ulama mengatakan kematian itu cukuplah, atau cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Ketika melihat orang meninggal, dia dikuburkan, cukuplah itu menjadi nasihat bagi diri kita. Kita memikirkan bagaimana seandainya kita berada di posisi orang tersebut. Kira-kira sudah siapkah kita untuk menghadapinya? dengan berbagai macam keadaan yang akan kita jumpai waktu yang sangat panjang. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dinasihatkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Jika kita hendak berbincang, bincanglah tentang perkara akhirat, nasihat, sebagaimana dahulu Nabi menceritakan perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir itu ketika beliau menunggu jenazah dikuburkan. Beliau menceritakan dengan panjang lebar dalam hadis Al-Barra' bin Azib yang sangat panjang, mendetail, sangat rinci, bagaimana ruh itu sejak dia keluar dari tubuh seseorang kemudian dibawa ke atas langit sana. Kalau seorang mukmin, dia akan dibukakan pintunya, malaikat akan mencium aroma yang wangi semerbak sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan lagi untuk dikembalikan di kuburnya. Adapun orang kafir, dia tidak akan dibukakan pintu langit, dari atas dia dibuang kemudian kembali ke kuburannya, ke kuburnya. Setelah itu dia akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Ini keadaan yang pas. Ketika kita mengiringi jenazah, tidak tertawa, tidak tersenyum, tidak bahagia, tidak menampakkan rona yang di situ kita khusyuk, tafakkur. Ini nasihat bagi kita semua untuk saling mengingatkan. Walakin laisat hadhil mau'izah. Kemudian Syekh mengingatkan, ini ketika kita berbicara, mengingatkan orang, mengingatkan kawan kita di kuburan itu. Walakin laisat hadhil mau'izah kama yaf'aluhu ba'du ikhwanina al-ana. Namun nasihat di pekuburan tersebut, menyampaikan nasihat itu tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian ikhwanuna, teman-teman kita. Ikhwan, beliau menyebut ikhwanuna berarti ikhwan ahlus sunnah, sebagian yang melakukan. Al-ana, sekarang ini, kata Syekh, nasihat tersebut, bincang-bincang tentang nasihat itu bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian ikhwanuna sekarang ini. Fi ba'dil mahallat, di sebagian tempat. Haitsu yakumur rajulu khatiban ya'idun nas. Di mana ada salah seorang dari mereka berdiri setelah menguburkan, berdiri kemudian berkhutbah, menyampaikan nasihat kepada manusia. Bukan ini yang dimaksud. Secara khusus menyampaikan nasihat di pekuburan, bukan itu kata beliau. Fa inna hadza laisa ma'rufan fi ahdin nabi. Hal yang seperti ini tidak ma'ruf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus memberikan mau'izah, nasihat. Demikian pula tidak ma'ruf di kalangan para sahabat. Ketika seorang mereka meninggal, kemudian ada yang berdiri berkhutbah. Lakin lamma jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadhiru lahda hadzal mayyit wa jalasa ashabahu haddatsahum haditsal majalis bima yanfa'uhum wa bima yunasib. Namun dahulu Nabi SAW pernah bercerita tentang negeri akhirat ketika menunggu mayit dikuburkan. Ya, ini cerita begitu saja yang bermanfaat bagi para ikhwah, para sahabat, atau orang-orang yang ikut menghadiri di pekuburan tersebut. Ya, kita cerita begitu saja. Bukan mengkhususkan kemudian kita berdiri ke depan seperti orang yang berkhutbah. Hal itu tidak ma'ruf di kalangan di zaman Nabi atau di zaman para sahabat. Ini hanya sekedar cerita yang bermanfaat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat sambil menunggu jenazah itu dikuburkan. Ini juga faedah. Di sebagian tempat terkadang dilakukan hal seperti ini. Namun menurut Syekh, pendapat beliau rahimahullahu taala, hal yang seperti ini tidak ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza syara'u fid dafni, jika telah dimulai atau jika jenazah itu mulai dikuburkan, fayan bagi lil insani an yusyarika fid dafni, maka hendaknya seseorang yang ikut dalam pengiringan jenazah tersebut untuk juga yusyarik fiddafni, berikut serta di dalam menguburkan, ikut serta dalam menguburkan. Bi'an yahthu biyadaihi thalatha hasayat, walaupun hanya dengan dia menaburkan 3 taburan tanah ke kuburan. Dia bermusyarakah, bersama-sama berikut andil menguburkan, sebagaimana yang kadang kita lakukan ketika memungkinkan. Kita ikut menguburkan, ambil cangkul seumpama, atau dengan tanah kita, dengan tangan kita angkat tanah tersebut. Ini musyarakah dalam hal kebaikan, ikut andil dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Atau walaupun hanya dengan apa namanya, menaburkan 3 taburan tanah dengan kedua tangan kita, itu juga sudah termasuk bagian musyarakah dalam menguburkan. Thumma yansharif, kemudian setelah itu dia pergi. Jika dia mau bisa sampai selesai, dikuburkan selesai baru pulang. Jika tidak, dia bisa musyarakah sedikit, dia bisa ikut andil sedikit, kemudian setelah itu dia kembali. Itu sudah juga termasuk bagian ikut menguburkan. Dia mendapatkan 2 qirat. Tapi jika dia mau bisa menunggu sampai selesai. Fa idza faragha min dafnihi waqafa alaihi. Jika sudah selesai dikuburkan jenazah tersebut, maka orang yang menunggu sampai selesai itu berdiri di sekitaran kuburan tersebut. Wa idza kana muta'an kal 'alimi, kalau dia adalah seorang yang ditaati seperti seorang alim, maka dia bisa mengingatkan manusia untuk memohonkan ampunan bagi orang yang dikubur tersebut. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'an yus'al. Mohonkanlah ampunan bagi teman kalian dan mintalah kekokohan untuknya, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Ditanya oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Ditanya tentang agamanya, tentang Rabbnya, tentang Nabinya. Dan itu bukan perkara yang mudah. Menjawabnya butuh kepada ilmu. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada taklid dalam masalah akidah. Enggak boleh kita taklid. Karena nanti orang yang dikubur ketika mereka taklid, menjawab dengan taklid, dia akan diazab. Ketika ditanya oleh malaikat, siapa nabimu, siapa robmu, apa agamamu, dia tidak bisa menjawab, aku hanya dahulu mengatakan seperti ini karena aku mendengar manusia mengatakan seperti ini, ikut-ikutan. Maka dia akan mendapatkan azab di alam kubur, sehingga harus butuh kepada ilmu, kepada akidah, kepada tauhid. Sehingga dengan itu Allah, dengan izin Allah, dia akan dimudahkan untuk menjawabnya. Nah, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan adab yang ketiga atau hak yang ketiga dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah mengiringi jenazah. Inilah para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca hak yang keempat, yaitu ijabatu da'wah, memenuhi undangan atau panggilan. Ilahuna darsuna, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.